Saya kalau ditanya mata takumu sa'atu Indonesia, kapankah terjadinya kiamat Indonesia? Jawabannya, kalau umat sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, dan pondok-pondok pesantren tidak lagi diperhatikan, tidak diprioritaskan, tunggu saat kehancuran. Lho saiki satu-satunya peradaban yang masih bertahan baik di Indonesia ya pondok pesantren. Mulane kula sering ngomong, sak nakal-nakale bocah manggon pondok, kuwi apik-apike bocah sing ora manggon pondok. Iki kan sekalian hari santri to ki, Oktober kok. Yo, bocah no pondok, salat subuh, gelem salat subuh, kadang jek dianggap nakal. Kenapa? Soalnya gak jamaah. Wis salat subuh tapi gak mau jamaah, dianggap nakal. Lah nek anakmu ning omah gelem salat subuh wis dianggap sholih, sholih. Wah. Loh, di pondok saya yang alhamdulillah nampung bocah-bocah yatim karo anak wong randuwe-randuwe ngono kuwi. Saya memang suka, saya pengen deket sama wong melarat, saya pengen deket sama anak yatim. Makanya aku nampung anak wong melarat-melarat sampe nampung cah yatim-yatim. Kula pengen deket. Enak ngumpul karo wong melarat kan ora ketara melarate. Sama ini tak kandani kok, orang melarat ini dikandani seneng, orang suka rapat seneng dikandani. Sama dulu nunggungi family sama yang melarat kalau, ya Allah, matur suwun sama dulan Rene, ya kabar anak sampean, yang gede kayak kelas pirong, no. Oh, terus keluarga mu yang suka yang parano, no. Kalau ngguyunya angel, nyapom Rene. Anakmu kabare piye? Wong suka ini didulan ini sama ropong, no modelan. Wedi wong sugih nek didolani wedi mulane wong sugih gak kendel blas wedinan mangkane omahe pagri rapet mumet wong melarat yo dagakan kawendel lha samane ra kendel tanggomu golek ana sing paling melarat sapa terus tengeri omahe terus golek ana sing paling sugih sapa tengeri omahe nek sampean tengah wengi namu ngene nggone wong melarat jam 11 bengi totok-totok omahe dibukake mboten. Buka ke kok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah, nopo, zaman bengi-bengi karena ini, mengapa binara melebu, renyah, baru kui terus zaman moro, nomai wong suge, tengah wong ini, dodokan nomai, dibuka ke betul, puklek dari jimu, tok tok tok tok, rang-rang buka, paling yang metu kiri, bukan dani kok, mulai ini api, wong melarati manfaatnya gede, wong melarati ini diapi, cerita, zaman kapan api ambil wong melarat, gak suwe, api aneh sampean umum tekan dinding. Nyapa? Wong melarat ini diapi cerita. Kok cerita? Wong melarat ini kan rapatin dua penggawean. Jadi ceritanya agak. Nih wong suge ini diapi rapate cerita. Sibuk karo penggawean kok. Dan pondok kulon nganten bocah isu-isu ngepel. Nyapa le? Ngepel wakeng ditakzir bah kalau dihukum. Salahmu apa? Sholat subuh ketinggalan sak rokaat tuh. Sholat subuh jamaah ketinggalan sak rokaat. Wilek no pondok dihukumi nakal, dihukum. Ayo saiki aku pengen weruh. Wong kanegara sapa sing duwe anak umur usia SMP SMA sing esok mau melu sholat jamaah subuh nang masjid ngacung. Wes ngono ae. Waktune mboten nyandak. Ya muga-muga di bawah bimbingan beliau. Lek nyontoh tetep nang Kanjeng Nabi, nyontoh aja nang sapa-sapa. Nyontoh nang Kanjeng Nabi, aja nyontoh wong jaman saiki. Wong e mundak mburi, mundak elek, mundak elek, mundak elek, mundak elek. Kanjeng Nabi dhewe sing dawuh, apik-apike golongan, apik-apike zaman, zamanku. Apik-apike generasi, generasiku. Bar kuwi sak badane, berarti generasi sahabat. Bar kuwi sak badane maneh, generasi ne tabiin. Bar kuwi sak badane maneh, tabiin tabiin, mundak mburi, mundak elek, mundak elek, mundak elek, mundak elek. Gak pati apik, gak pati apik, gak pati apik. Lah sampean nek nyontoh wong jaman saiki, berarti sampean nyontoh wong sing gak pati apik. Lah sing mbok contoh gak pati apik berarti sama nyokat tuh gak pati apik. Lah nyontoh Kanjeng Nabi. Lah terus Kiai Habib bareng ngopo nek langsung nyontoh Kanjeng Nabi. Lah Habib, Kiai niku priagung-priagung orang-orang yang membimbing kula panjenengan, mulangi kula panjenengan, nuntun dan mengarahkan kula panjenengan kersane bener leh nyontoh dateng Kanjeng Nabi. Lho ngono wis terusne lah jamian. Ngapunten Habib, kula rukhsah nyuwun pangapunten, nyuwun donga. Sajane nggih kepengin sampai rampung, tapi nggak aku sungkan nek ditambahi sangu karo bupati. Dadi nyuwun ngapunten nggih, wedale waduh jam 10 niki wis tangu. Sajane rencanane kula setengah jam ngono ae ngomongi mboten usah suwe-suwe, kersane mengke selawatane ndungone sing suwe. Tapi karena saya lihat jamaah sekian kayaknya banyak yang sudah merindukan saya. Jadi ya. Ya ngapunten yo yo fair-fair ana iki yo ana sing jamaah JMC, yo ana sing jamaah Kubarang yo padha yo ana. Ketambahan beb nek JMC tok yo ora ngira sampeyan akeh yo. Yo ketambahan, ya kita saling mendukung lah kita yo. Kowe meneng aja melu-melu kae. Lho ini perlune kan saling menunjang, saling mendukung. Ngi umpama sing ceramah ora aku yo ora kebek ngene. Nyuwun pangapunten bandungane Habib, bandungane Pak Bupati, ngapunten sangat kula mboten saged nderekaken acara ngantos rampung. Izin Mbak Kapolres, izin jenengan datangnya tadi terlambat, jadi dengan segala hormat saya mohon izin dulu untuk merapat ke Udanawu. Nyuwun pangapunten. Diteruske selawatane nggih, diteruske dongane. Kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.